Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang keadaan-keadaan rafa'nya ism, halatu rafa'il ismi. Yang disebutkan kemarin ada beberapa keadaan isim itu marfu. Yang pertama adalah mubtada dan ini sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah khabar yang insyaallah akan dibahas pada kesempatan kali ini. Baik. Jadi langsung saja memasuki pembahasan pada isim marfu yang kedua, yakni tentang khabar. Al-khabaru dalam kitab ini di halaman 30 ya. Al-khabaru, beberapa penjelasan atau poin-poinnya tentang khabar ini. Awalan yang pertama, al-khabaru huwa ma yukmilu ma'nal mubtada'i. Khabar adalah kata-kata atau sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Ini pengertian khabar yang disebutkan di sini ya. Huwa ma yukmilu ma'nal mubtada'i. Sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada. Ini pengertian khabar. Ai, yakni maksudnya apa menyempurnakan makna mubtada tersebut? Huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Yakni khabar itu bagian yang menyusun jumlah mufidah bersama dengan mubtada. Jadi khabar bersamaan dengan mubtada ini menyusun jumlah mufidah. Ini. Jadi jumlah mufidah itu tersusun dari khabar bersama mubtada atau dari mubtada yang diikuti yang disertai dengan khabarnya yang disempurnakan dengan khabar tersebut. Nah, ini pengertian dari khabar. Jadi khabar itu menyempurnakan makna mubtada, yakni khabar ini bersama dengan mubtada ini menyusun jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Mitlu contoh. Al-mudarrisu hadirun. Ya, guru itu datang. Nah, di sini dalam kalimat ini jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, maknanya jelas, sempurna. Ya, tidak ada sesuatu yang ditunggu atau tidak ngambang istilahnya. Jelas. Al-mudarrisu sebagai mubtada, ya sudah dibahas sebelumnya. Kemudian di sini hadirun dijelaskan, hadirun khabarun ini sebagai khabar. Kenapa dia sebagai khabar? Karena di sini hadirun ini menyempurnakan makna mubtada, yakni al-mudarrisu tadi, kemudian membentuk jumlah mufidah. Bersama dengan mubtada tersebut, dia membentuk menyusun jumlah mufidah. Al-mudarrisu hadirun. Guru itu datang. Ya, kalimat sempurna. Maknanya sudah jelas, sudah lengkap sempurna. Ini. Nah, khabarun ya hadirun itu khabarun adalah khabar marfu'un bi dhammati. Ya, marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Ya, karena khabar sebagaimana disebutkan tadi, dia adalah keadaan isim marfu', termasuk di antara keadaan isim yang marfu', keadaan yang kedua yang disebutkan di sini. Sehingga di sini dikatakan khabar marfu'. Ya, khabar marfu', kemudian bil dhammati dengan tanda dhammah. Contoh yang berikutnya. Al-ainani mubasiratani. Dua mata itu ya, melihat, memperhatikan. Al-ainani ini mubtada. Kemudian mubasiratani dijelaskan di sini. Mubasiratani khabarun adalah khabar marfu'un ya, keadaannya marfu' dirafa'kan bil alifi dengan tanda alif. Jadi marfu'nya ini dengan tanda alif. Nah, kenapa dia marfu' dengan tanda alif? Li'annahu musannan, karena dia lafadz ini adalah musanna. Ya, mubasiratani. Ini bentuk musanna sehingga tanda rafa'nya dengan alif. Jadi mubasiratani ini khabar bersama dengan mubtada'nya yakni al-ainani ini menyusun membentuk jumlah mufidah. Kedua mata itu melihat, memperhatikan. Contoh yang berikutnya. Al-fallahuna mujidduna. Para petani itu ya, rajin atau giat, ya, bersungguh-sungguh. Ya. Al-fallahuna di sini sebagai mubtada. Kemudian mujidduna dijelaskan khabarun adalah khabar marfu'an, keadaannya marfu' ya, dirofakkan bilwawi dengan tanda wawu. Kenapa dia rofak dengan tanda wawu? Li'annahu jam'u muzakkarin salimun, karena dia adalah jam' muzakkar salim. Lafaz ini mujidduna adalah bentuk jam' muzakkar salim, sehingga pada keadaan rofak atau marfu' dia tandanya dengan wawu. Ya. Berikutnya al-muhandisatu mahiratun, ya. Para insinyur atau teknisi perempuan, ya, al-muhandisat ini perempuan, ya, para perempuan yang sebagai insinyur atau teknisi, ya, mahiratun, ya, mahir. Ya, di sini al-muhandisatu sebagai mubtada, kemudian mahiratun adalah khabarul mubtada'i, khabar dari mubtada' tersebut. Ya, mahiratun ini khabar dari mubtada' tersebut. Kemudian karena dia khabar maka dia marfu'an, marfu', ya, dirafa'kan bi dhammati dengan tanda rafa'nya adalah dhammah. Mahiratun, ya, dhammah, dhammah pada huruf akhir ini sebagai tanda rafa'nya. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia lafadz ini mahiratun adalah bentuk jamak mu'annas salim. Ya, untuk tanda rofa' ini sebagaimana dipelajari sebelumnya, ya, pada bab sebelumnya atau subbab sebelumnya sudah dijelaskan, ya, tanda-tanda rofa', ya, ada yang tanda asli dengan bomah, ada yang tanda far'i tadi dengan alif atau dengan waw. Ini jadi di sini adalah khobar, contoh-contoh khobar dalam jumlah mufidah ini. Jadi nampak di sini khobar itu menyempurnakan makna mubtada. Ya, jadi bersamaan dengan mubtada, khobar ini membentuk jumlah mufidah, menyusun jumlah mufidah. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya tanpa ada khobar maka mubtada itu menjadi bermakna kurang atau tidak lengkap. Masih ada sesuatu yang tidak sempurna. Ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Misalkan dikatakan al-mudarrisu atau al-ainani atau al-fallahuna atau yang semisalnya. Kalau hanya itu yang disampaikan, maka apa? Ini belum menjadi jumlah mufidah, ya. Belum menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Sehingga apa? Didatangkan khobar, diadakan khobar, sehingga ini bisa menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Sudah bisa difahami. Orang yang mendengar atau orang yang membaca bisa faham, bisa mengerti maksud dari kalimat ini. Ini khobar demikian, ya, menyempurnakan mubtada. Yang berikutnya, pembahasan tentang khobar. Tsanian yang kedua, al-khabaru yuqabiqul mubtada'a fil 'adadi. Khabar itu menyesuaikan dengan mubtada, ya, menyesuaikan pada mubtada fil 'adadi dalam hal jumlah atau bilangannya. Yakni al-ifradi wat tasniyati wal jam'i. Yakni dalam hal ifrad, ya, jumlah satu, menunjukkan jumlah satu. Wat tasniyati, jumlah dua, ya, menunjukkan jumlah dua. Wal jam'i, dan menunjukkan jumlah jama'. jamak dari 3 ya, bilangan 3 atau jumlah 3 sampai tidak terhingga, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Ini, jadi khobar menyesuaikan pada mubtada'nya dari sisi bilangan atau jumlah atau adad, ifrad, tasniyah atau jamaknya. Wa fin na'i, dan juga dalam hal na'u, jenisnya. Khobar menyesuaikan pada mubtada' dalam hal na'u, yaitu jenisnya. Apa? At-tadhkiri wa ta'nisi. Dalam hal tadhkir atau mudhakar, jenis laki-laki atau dianggap laki-laki. Wa ta'nif, dan jenis mu'annas atau perempuan. Ini, khobar menyesuaikan mubtada' pada adad dan pada na'u. Ya, sebagaimana dicontohkan tadi, kalau diperhatikan, ya, khobar-khobar dari contoh-contoh yang sebelumnya tadi akan menyesuaikan dari sisi ini, adat dan na'u. Adapun contoh yang lain supaya lebih jelas, ya, disebutkan di sini mitlu contoh. Ya, mengambil dari contoh yang pertama tadi ya, al-mudarrisu hadirun, guru itu datang. Di sini mubtada'nya al-mudarrisu. Bagaimana keadaannya dari sisi adat dan juga dari sisi na'u? Al-mudarrisu ini mufrad, kemudian dia muzakkar. Ya, sebagai mubtada' ini mufrad, muzakkar. Maka yang menjadi khobar lafadznya juga demikian, mufrad dan muzakkar. Ya, hadirun. Ini khobarnya bentuknya dia mufrad dan muzakkar. Sesuai. Ya. Kalimat yang berikutnya, keadaan mubtada'nya diubah menjadi al-mudarrisani. Apa ini? Tasniyah atau musanna, isim musanna menunjukkan tasniyah jumlah 2. Al-mudarrisani, 2 guru itu. Karena mubtada' itu musanna, maka khobar ikut menjadi musanna. Hadirani, ini khobarnya, ini bentuk musanna. Al-mudarrisani hadirani, 2 guru itu datang. Nah, di sini khobar menjadi musanna karena menyesuaikan pada mubtada'nya yang musanna. Dan di sini masih muzakkar. Musanna, muzakkar. Ya, sama. Khobar juga demikian. Contoh yang berikutnya. Al-mudarrisu wa talibu hadirani. Al-mudarrisu, guru, wa talibu, dan siswa itu. Guru dan siswa itu. Berapa orang ini? Berarti 2 orang ya. Al-mudarrisu, gurunya 1, ini mufrad. Kemudian at-talibu, ini juga siswa, 1, mufrad. Kalau dijumlah, keduanya ada 2 orang. Atau dianggap, walaupun bukan bentuk musanna, tapi dia menunjukkan apa? Tasniyah, menunjukkan jumlah 2. Sehingga apa? Karena mubtada' itu, karena mubtada'nya tasniyah menunjukkan jumlah 2, walaupun bukan bentuk isim musanna, ya, bukan bentuk isim musanna, tetapi karena dia menunjukkan jumlah 2 atau tasniyah, maka khobar ikut menjadi musanna. Hadirani, ini bentuk, ini khobar, bentuknya adalah musanna. Karena khobarnya tasniyah menunjukkan jumlah 2 tadi. Mubtada'nya ya, mubtada'nya tasniyah menunjukkan jumlah 2, maka khabar ikut juga menjadi musanna atau tasniyah. Ini. Contoh yang berikutnya. Al-mudarrisatani hadiratani. Nah, di sini 2 guru perempuan. Ini al-mudarrisatani, 2 guru perempuan. Tasniyah menunjukkan jumlah 2. Kemudian dia ta'nif, menunjukkan untuk mu'annas, untuk perempuan. Mu'annas, musanna, atau musanna, mu'annas. Ya, ini menjadi mubtada'nya. Sehingga apa? Khobar akan ikut menyesuaikan. Lafadznya juga ikut menjadi musanna dan menjadi mu'annas. Yakni, hadiratani. Sehingga kalimatnya, al-mudarrisatani, hadiratani. Khobar menyesuaikan pada mubtada'nya. Musanna, mu'annas. Contoh yang berikutnya. Al-mudarrisuna hadiruna. Untuk jamak, para guru itu datang. Al-mudarrisuna sebagai mubtada'. Menunjukkan jamak. Jumlahnya banyak. dan mudzakkar, secara asalnya mudzakkar. Maka khabarnya yakni haduruna ikut menyesuaikan menjadi jamak mudzakkar. Haduruna ini bentuk jamak untuk mudzakkar, jadi menyesuaikan sama ini. Contoh yang berikutnya, al-mudarrisatu hadiratun, para guru perempuan atau guru-guru perempuan itu datang. Mubtada'nya al-mudarrisatu jamak, kemudian dia mu'annas untuk ta'nif, untuk mu'annas perempuan, jamak mu'annas pada mubtada', maka khobar ikut berubah bentuknya menjadi jamak mu'annas hadiratun ini. Jadi di sini tampak pada contoh-contoh ini ya, bahwasanya khabar itu menyesuaikan pada mubtada dari sisi, pada sisi adad, jumlah atau bilangan, dan juga pada sisi nau, yaitu jenisnya. Ini. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'aqilin. Kemudian jika mubtada itu berupa jamak untuk ghairu 'aqil, ya, mubtada ini berupa jamak untuk yang ghairu aqil, ya, misal contoh ghairu aqil apa? Jamak ghairu aqil bagaimana? Al-manazilu, jamak dari manzilun, al-manzilu tempat atau rumah, tempat tinggal, ya, jamak dari ghairu aqil. Jadi yang dimaksud ghairu aqil itu selain dari yang aqil. Yang aqil kalau yang nampak wujudnya ya manusia, yang nampak wujudnya, yang terlihat wujudnya ya hanya manusia, ini yang akil. Adapun selain dari itu maka termasuk ghairu akil, bahkan binatang ya, ini juga termasuk ghairu akil ya, ini. Jadi bentuk jamak dari ghairu akil contohnya di sini al-manazilu, kemudian al-jibalu gunung-gunung, jamak dari al-jabalu. Kemudian as-sayyaratu, mobil-mobil, jamak dari sayyaratun. Al-asyjaru, pohon-pohon, jamak dari syajaratun atau asyjaratu. Ini jamak dari ghairu aqil. Nah, ketika mubtada ini berupa jamak ghairu aqil seperti ini, maka bagaimana keadaan khabarnya? Jaza ayyakuna khabaru mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Maka boleh keadaan khabar itu berupa mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Ketika mubtada itu berupa jamak ghairu aqil, maka khabar ini boleh berupa mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Misal contoh, al-jibalu 'aliyatun au 'aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Nah, di sini bisa boleh memilih menggunakan lafaz aliyatun mufrad muannas atau aliyatun jamak muannas. Memilih salah satu ya, bukan kemudian dua-duanya, tapi salah satu dipilih. Jadi seperti ini kalimatnya, al-jibalu aliyatun atau al-jibalu aliyatun. Ini. Contoh yang kedua, as-sayyaratu musri'atun au musri'atun. Ya, mobil-mobil itu cepat. Nah, ini memilih yang menjadi khabar boleh mufrad mu'annas, mufrad mu'annas, musri'atun atau jamak mu'annas, musri'atun. Sehingga kalimatnya boleh as-sayyaratu musri'atun atau boleh pula as-sayyaratu musri'atun. Ini seperti ini ya. Oi. Berikutnya, salisan yang ketiga tentang khabar. Al-khabaru salah satu anwa'in. Khabar itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Ya. Bentuk khabar, ya, sesuatu yang menjadi khabar, ini ada tiga macam, tiga jenis. Al-awwalu yang pertama, ismun zahirun. Ya, khabar ini berupa ism zahir, yakni mu'rabun au mabniyun. Baik itu ism zahir yang mu'rab, yang bisa berubah i'rabnya, atau yang mabni, yang tetap, yang tidak berubah keadaan huruf akhirnya. Yang jelas, khabar berupa ism zahir. Makna dari ism zahir apa? Ya, ism yang nampak, ya, zahir yang tampak, yang nampak memang lafadznya ism, benar-benar lafadz ism, jelas itu lafadz ism, ya, tidak diragukan lagi, ya, artinya bukan fi'il dan juga bukan harf ataupun ungkapan atau susunan dari itu, bukan, lebih jelas lafadznya berupa ism, sehingga ini disebut dengan ism zahir. Ini bentuk khobar yang pertama. Wal khobaru alladhi yaqa'u isman zahiran ma'raban yakunu adatan nakiratan. Ya, kemudian dijelaskan tentang ism zahir yang menjadi khobar. Khobar yang terletak sebagai ism zahir yang ma'rab, khobar yang berupa ism zahir yang ma'rab, itu biasanya berupa nakirah. Ya, jadi biasanya, ya, berarti tidak wajib, tapi biasanya itu berupa atau bentuknya adalah nakirah. Khobar yang berupa isim zahir yang mu'rab, ini biasanya nakirah. Ini seperti pada contoh-contoh tadi, ya, kalau diperhatikan misalnya hadirun atau aliyatun musri'atun, ya, ini contoh-contoh khobar yang berupa isim zahir, ini nakirah, baik untuk yang mufrad maupun tasniyah maupun jamak ataupun yang muzakkar yang muannas. Pada contoh-contoh tadi, ini khobar yang berupa isim zahir yang mu'rab, dan perhatikan dia bentuknya nakirah, berupa isim yang nakirah. Ini dari contoh-contoh tadi semuanya seperti itu, ya. Ini. Nah, kemudian dijelaskan tentang isim zahir yang mu'rab. Wal ismu zahiru al-mu'rabu naw'ani. Isim zahir yang mu'rab, isim zahir yang mu'rab itu naw'ani, ada dua macam, ada dua jenis. Ya, ini tentang penjelasan tentang isim zahir yang mu'rab. Ya. Yakni kedua jenis tersebut, ismun jamidun wasmun mushtaqun. Isim jamid dan isim mushtaq. Dijelaskan masing-masingnya tentang ini, isim jamid dan isim mushtaq. Al-ismul jamidu huwa ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Artinya isim yang tidak dibentuk dari fi'il yang semakna dengannya. Jadi dia murni ism, tidak berasal dari fi'il ataupun tidak dibentuk menjadi fi'il darinya. Benar-benar ism. Ini jamid, ism jamid. Misal contoh, asadun singa, naharun atau nahrun sungai, ghusnun ranting atau cabang pohon, ya, tufahun apel. Ini ism jamid. Ism-ism ini tidak dibentuk, tidak diambil dari fi'il ataupun juga tidak membentuk suatu fi'il yang semakna dengan ini. Asadun misalnya, apa isim, apa fi'ilnya? Ya, tidak ada, tidak dibentuk fi'il darinya, fi'il asalnya tidak. Sehingga yang semacam ini disebut dengan isim jamid. Kemudian jenis yang berikutnya, walismu mushtaqu, isim mushtaq. Maknanya apa? Huwa ma ukhidha minal fi'li wa dalla ala sifatin. Isim mushtaq adalah isim yang diambil, yang dibentuk dari fi'il dan menunjukkan sifat. Ya, menunjukkan satu sifat. Ini makna dari isim mushtaq. Dibentuk, diambil dari fi'il, berasal dari fi'il dan menunjukkan makna sifat. Misal contoh, hadirun. Dari fi'il, hadara. Hadara, yahduru, datang, kemudian menjadi hadirun. Ya, ini mushtaq karena berasal dari fi'il. Kemudian mubasirun, dari fi'il abasara, yubasiru, menjadi mubasirun, ya, berasal dari fi'il. Ya. Kemudian mahirun, dari fi'il mahira, yamharu, ya, menjadi mahirun, asalnya adalah fi'il, dibentuk dari fi'il. Ya, kemudian syuja'un, dari fi'il syaju'a, yasju'u. Kemudian hulwun, dari fi'il hala, yahlu. Ya, kemudian ahmaru, dari fi'il hamira, yahmaru. Ya, Jadi kata-kata di sini, isim-isim di sini, ini diambil, dibentuk atau berasal dari fi'il. Dan tadi menunjukkan sifat terkait dengan fi'il asalnya tadi. Hadirun yang datang, ya, mubasyirun yang memperhatikan, yang memandang, mahirun yang pandai, ya, syuja'un yang berani, yang pemberani, hulwun yang manis, ya, ahmaru yang berwarna merah, artinya mempunyai sifat manis atau mempunyai sifat merah, mempunyai sifat pemberani dan seterusnya tadi. Ini isim mushtaq. Jadi ini isim jamid dan isim mushtaq, ini adalah dua jenis dari isim zahir yang mu'rab. Nah, kemudian dikaitkan dengan khabar tadi, isim-isim ini baik yang jamid maupun yang mushtaq ini bisa menjadi khabar. Karena dia isim zahir yang mu'rab. Ya. Nah, di sini dijelaskan lebih rinci atau lebih lanjut. Wal khabaru alladhi yaqa'u isman zahiran yakunu 'adatan isman mushtaqqan kama fil amsalati sabiqati. Dan khabar yang berupa isim zahir, khabar yang berupa isim zahir, maka biasanya dia berupa isim yang mushtaq. Ya, biasanya ini berupa isim yang mushtaq. Ya, kama fil amsalati sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya tadi. Ya, dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi, khabar itu isim zahir yang mushtaq, bukan yang jamid. Ini biasanya ya, adatan itu biasanya. Artinya apa? Kebanyakan demikian. Dan bukan sesuatu yang harus demikian, bukan wajib demikian, tidak, tapi biasanya atau kebanyakan ini berupa isim mushtaq. Nah, sehingga apa? Waqad yaqa'ul khabaru isma jinsin, dan terkadang khabar itu berupa isim jins atau isim jamid tadi. Wa huwa qalilun, dan ini sedikit yang semacam ini, khabar berupa isim jins atau isim jamid ini sedikit atau jarang. Misal contoh kalimatnya, anta asadun, engkau singa. Anta asadun. Nah, di sini anta mubtada, asadun khabar. Khabarnya apa? Isim jins, yang itu termasuk isim jamid tadi. Ini bisa, semacam ini boleh. Hanya saja tadi qalil, jarang digunakan atau sedikit penggunaannya. Dan juga secara makna apa? Bukan berarti engkau itu benar-benar singa, seekor singa, binatang singa, bukan. Tapi di sini dijelaskan ai syuja'un, maknanya adalah syuja', pemberani. Ini nanti terkait dengan makna ya, tasbih ya, penyerupaan dalam balaghah ya. Jadi dikatakan anta asadun, maknanya adalah anta syuja'un, engkau pemberani. Nah, di situ diibaratkan dengan singa, pemberani, syuja', ini diibaratkan, dipermisalkan dengan singa, asadun, sehingga dikatakan anta asadun. Tetapi itu secara makna ya, tetapi adapun tadi secara tata bahasa, tetap asadun itu tadi isim jamid atau isim jins ya, menjadi khobar dari anta. Ini penjelasan khobar yang berupa isim zahir yang mu'rab. Yang mu'rab artinya dia bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Kalau isim zahir ini sebagai khabar, maka keadaannya marfu' ya, dengan tanda rafa'nya, seperti pada contoh-contoh tadi ya. Ini. Nah, ketika isim-isim ini tidak menjadi khabar, dia pada keadaan yang lain, maka bisa jadi nanti keadaannya tidak rafa', bisa berubah sesuai dengan kedudukannya. Ini maksud dari mu'rab, bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Nah, kemudian dijelaskan, amma al-ismul mabniyu alladhi yaqa'u khabaran, adapun isim mabni yang menjadi khabar, ya, jadi isim zahir yang mabni, tadi dijelaskan ya, isim zahir ada dua, mu'rab dan mabni. Yang mu'rab sudah tadi, sekarang yang mabni. Ya, isim zahir yang mabni yang menjadi khabar, fayakunu dhamiran au isma isyaratin au isman mausulan. Maka ini bisa berupa dhamir atau berupa isim isyarah atau berupa isim mausul. Karena isim-isim ini termasuk isim yang mabni. Dhamir, isim isyarah dan isim mausul ini termasuk isim yang mabni. Dan ini bisa menjadi khabar. Bisa menjadi khabar. Misal contoh. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah, mereka orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dijelaskan dalam kalimat ini, hum, wamir hum, ini wamir ya, wamirun mabniyun fi mahal rafin khabarul muhtada'i. Hum di sini adalah wamir, mabni, ya, fi mahal rafin, pada tempat rafa'. Kenapa? Khabarul muhtada'i, dia sebagai khabar dari muhtada'nya. Jadi di sini, ya, menurut penjelasan di sini ya dalam kitab ini, hum ini adalah khabar, dia dhamir, itu mabni. Ini contoh yang lain, ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk, membeli kesesatan dengan ishtarau, yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Nah, dijelaskan di sini allazina ini ismun mausulun, ini adalah isim mausul. Ya, lafaz ini termasuk isim mausul. Kemudian kedudukannya apa dalam kalimat ini atau mungkin dalam ayat ini? Khabarul mubtada'i, sebagai khabar dari mubtada'nya. Mubtada'nya ulaika, kemudian khabarnya allazina. Ini. Ini khabar yang berupa isim zahir yang mabni seperti ini. Baik. Ini penjelasan jenis khobar yang pertama, yakni khobar berupa isim zahir, baik yang mu'rab maupun yang mabni. Sekarang yang berikutnya, al-ba'u yang ba', yang b. Yang kedua, jenis yang kedua dari khobar, yakni syibhu jumlatin, syibhu jumlah, yang menyerupai jumlah, yang serupa dengan jumlah, yang serupa dengan kalimat. Apa? Jarun wa majrurun, yakni berupa jar wa majrur, huruf yang mencarkan dan isim yang dicarkan. Au zarfun, atau berupa zarf. Ini yang dimaksud dengan syibhu jumlah. Sebagaimana dijelaskan dulu di awal ya, ada pengantar. Di sana dijelaskan makna dari syibhu jumlah, berupa jar wa majrur atau berupa zarf. Misal contoh, al-amilu fil masna'i, pegawai atau karyawan itu atau pekerja itu ada di pabrik, fil masna'i. Di sini dijelaskan al-amilu sebagai mubtada'nya ya, kemudian dijelaskan fil masna'i jarun wa majrurun. Ini adalah jar wa majrur. Fi ini huruf jar, sehingga dia mencarkan, maka disebut jarun. Kemudian al-masna'i ini isim yang dicarkan oleh huruf tersebut, sehingga disebut dengan majrurun, isim majrur, isim yang dicarkan oleh huruf jar tersebut. Nah, jar wa majrur ini apa? Khabarul mubtada'i, sebagai khabar dari mubtada'nya. Jadi khabarnya fil masna'i, bukan al-masna'i saja atau fi saja, tetapi keduanya, dua kata ini yang menjadi jar wa majrur ini menjadi khobar. Ya. Contoh yang berikutnya, al-hadiqatu amamal manzili. Kebun itu ada di depan rumah, tempat tinggal, al-manzil. Nah, dijelaskan al-hadiqatu itu mubtada, kemudian amamal manzili, amama ini syibhu jumlatin min dzarfin wa mudhafin ilaihi. Amamal manzili ini adalah syibhu jumlah yang tersusun dari dzaraf, yakni amama ini dzarafnya, kemudian mudhaf ilaihi, yakni al-manzili. Nah, ini syibhu jumlah ataupun dzaraf ini khabarul mubtada'i, sebagai khabar dari mubtada'nya. Ya. Ini khabar yang berupa syibhu jumlah. Khabar berupa jar wa majrur maupun khabar berupa dzaraf. Kemudian ada catatan di sini, malhuzatun. Catatan, Qad yasuru tasa'ulu kaifa anna kalimata amama wallati taqa'u khabaran takunu mansubatan fil fathati fi hinin annal asla fil khabari an yakuna marfu'an. Terkadang muncul pertanyaan, bagaimana kata amama dan yang menjadi khabar itu keadaannya mansub dengan fathah, padahal secara asal khabar itu keadaannya marfu. Ya, ini mungkin akan ditanyakan, bagaimana misalnya tadi pada kata amama ataupun yang semisalnya yang menjadi khabar dalam keadaan mansub dengan tanda fathah, amama ini mansub dengan tanda fathah ya, ini bisa menjadi khabar, padahal secara asal kaidah asalnya bagaimana khabar itu keadaannya marfu. Kalau marfu apa tanda asalnya dengan dhammah, lalu bagaimana? Penjelasan hal ini, wa tafsiru dzalika anna al-khabara yakunu marfu'an idza kana ismu jinsin. Idza kana isma jinsin aw isman mushtaqqan. Ya. Penjelasan dari hal itu, ya, bahwasanya khabar itu keadaannya marfu'. Ya, khabar itu dirafa'kan jika dia berupa isim jins atau isim jamid tadi ya, atau berupa isim mushtaq. Ini khabar yang berupa isim zahir ya, kembali ke yang umum tadi, khabar yang berupa isim zahir yakni isim termasuk di situ isim jamid maupun isim mushtaq tadi ya, ini maka dia marfu. Ya, keadaannya marfu, dirofakkan secara lafaz ya, dengan tanda-tanda rofaknya, tanda aslinya dengan dhammah, kemudian tanda far'i dengan alif atau wawu sesuai dengan bentuk isim tersebut. Ini demikian pada khobar yang berupa isim zahir, isim jins atau isim jamid maupun isim mushtaq. Ya, jelas marfu'nya dengan tanda rofaknya. Wa amma idza kana al-khabaru shibha jumlatin. Adapun jika khabar itu berupa syibhu jumlah, fa innal ibarata al-mukawwanata min adh-dharfi wal mudhaf ilayhi ay shibhi jumlati takunu khabaran. Maka apa ungkapan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih atau syibhu jumlah dan juga ya, ini alafumikum, kita ulangi. Adapun jika khabar itu berupa syibhu jumlah, maka ungkapan atau susunan yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih tersebut, inilah yang menjadi khabarnya. Jadi yang menjadi khabar apa? Ibarah, ungkapannya, susunan dari dzaraf dan mudhaf ilaih tersebut atau yang disebut dengan syibhu jumlah, inilah yang menjadi khabarnya. Ya. Amma dzarfu amama, adapun dzaraf yakni pada lafaz amama, fahuwa mansubun bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu yastaqirru. Maka ini mansub dengan fi'il yang dihilangkan yang takdirnya, yang maknanya adalah yastaqirru. Ya, jadi takdirnya yastaqirru amama. Ya, yastaghiru amamal manzili misalnya dari contoh tadi seperti ini. Jadi lafaz amama ini mansub karena dia dinasabkan oleh fi'il yang dihilangkan yang secara makna tadi adalah yastaghiru dan ini menjadi dzaraf. Ya, yang tentang dzaraf di sini disebutkan ya, yang dzuru al maf'ula fihi fil fi fasli al ismi al mansubi. Ya, nanti bisa dilihat diperhatikan pada pembahasan tentang maf'ul fihi pada pasal isim yang mansub. Ini tentang dzaraf, nanti akan dijelaskan di sana. Jadi kalau dilihat lafadznya, dia mansub ya, sebagai dzaraf karena menjadi dzaraf atau maf'ul fihi pada pembahasan yang lain insyaallah. Adapun dari sisi tadi ungkapan yang tersusun dari dzaraf beserta mudhaf ilaih tadi, maka inilah yang menjadi khabarnya. Jadi dibedakan antara keadaan lafadznya sendiri dengan keadaan kedudukannya yang terkait dengan mubtada khabar tersebut. Ini mungkin sedikit penjelasan tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, al-jimu yang jim atau yang c atau yang ketiga dari jenis khabar, jumlatun ismiyatun au jumlatun fi'liyatun. Khabar itu berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Ya. Ini. Khabar berupa jumlah ismiyah atau khabar berupa jumlah fi'liyah. Misal contoh, an-najahu asasuhu al-amalu. An-najah, ya, keberhasilan itu dasarnya adalah amal, bekerja, berusaha. Ya, di sini an-najahu ini mubtada. Kemudian khabarnya mana? Asasuhul amalu. Jadi bukan hanya pada lafaz asasu, bukan, tapi keseluruhan dari kalimat ini asasuhu al-amalu. Ini semua khabar. Dijelaskan jumlatun ismiyatun. Asasuhul amalu ini adalah jumlah ismiyah fi mahali raf'in, pada kedudukan rafa', pada tempat rafa', khabarun menjadi khabar. Jadi berubah jumlah ismiyah. Dan sebagaimana diketahui, jumlah ismiyah tentunya juga tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, jumlah ismiyah ini yang tersusun dari mubtada dan khabar, dia semuanya ini menjadi khabar dari mubtada yang lain. Ya, jadi seperti itu. Ini bisa, ini boleh. Ya, seperti contoh ini, seperti ini. Contoh yang lain, asyamsu asraqat. Matahari itu terbit. Asyamsu ini mubtada. Kemudian asyraqat ini khabarnya. Apa? Asyraqat jumlatun fi'liyatun. Asyraqat adalah jumlah fi'liyah. Ya, bukan sekedar fi'l, tapi dia sudah jumlah, sudah kalimat. Jumlah fi'liyah. Fi mahali raf'in, pada tempat rafa', khabarun menjadi khabar. Jadi berubah jumlah fi'liyah tersusun dari fi'l dan fa'ilnya. Ya, fi'ilnya asyraqat, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Ini semua menjadi khabar dari asy-syamsu. Ini. Wa sayati syarhu faqrati al-jimi bitafsili 'inda dirasati al-jumlati wa makaniha min al-i'rabi fil babir rabi'i. Dan akan datang penjelasan fakrah jim pada dari pokok bahasan jim tadi atau c tadi, ya, khabar yang berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah tadi, ya, akan datang penjelasan secara rinci tentang hal ini pada pelajaran, pada pembahasan tentang jumlah, tentang kalimat wa makanuha min al-i'rab dan kedudukannya dalam i'rab. Ya, pelajaran pembahasan tentang jumlah, tentang kalimat dan kedudukannya dalam i'rab fil babir rabi, pada bab yang keempat dari kitab ini, pada bagian nahwu nanti akan dipelajari hal ini insyaallah. Baik, jadi inilah jenis-jenis khabar. Ya, khabar berupa isim zahir, khabar berupa syibhu jumlah, dan khabar berupa jumlah. Baik. Ini dulu untuk kesempatan kali ini. Alakum minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.